بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, ya, kaidah berikutnya al-qaidatu as-sadisah, kaidah ke-6, ya, kaidah ke-6 fi tariqatil Quran fi taqriri tauhidi wa nafyi diddihi, itu metode Al-Quran dalam menetapkan tauhid dan menafikan lawannya, ya, la kebalikannya, yaitu kesyirikan, dalam menafikan kesyirikan. Ini yang jadi bahasan kita. Ya, barakallahu fiik. Yang belum baca berarti Nugraha. Tafadhol Nugraha. Sangat jelas terkait hal ini. Terus lanjut. وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل على هذا الأصل الذي هو أصل وأصل الأصول كلها. نعم. طيب. Dan bahwasanya kitab-kitab, seluruh kitab-kitab dan para rasul ittafaqat ala hadhil asl. Mereka semua bersepakat di atas landasan ini. Alladhi huwa aslul usuli, yang dia merupakan ya aslul usuli, landasan yang paling pokok. Ya. Landasan yang paling pokok. Kulliha, ya, semua kulliha, semuanya landasan itu. Ya, barakallahu fiik. Terus wa anna man lam yalid bi hadha ad-din alladhi huwa ikhlasul 'amali lillahi fa 'amaluhu batilun la in asyraqta la yahbatanna 'amaluk wa law asyraqu la habita 'anhum ma kanu ya'malun. Nah, wa anna man lam yalid bi hadha ad-din, dan bahwa barang siapa yang tidak beragama, memeluk agama ini, agama Islam, alladhi huwa ikhlasul 'amali lillahi, dalam agama ini merupakan yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Fa'amaluhu, maka amal dia, ya, kalau dia tidak beragama dengan Islam, agamanya batil. Ya, suaka lah yang batal na'amal. Seandainya kau berbuat kesyirikan, terhapus semua amal. Ya, walau asyraku lahabita anhum maka ya'malu. Seandainya mereka menyekutukan Allah, maka menyebutlah dari mereka semua amal yang telah mereka kerjakan. Terus ويدعو العبادة إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المتفرد بالخلق والتدبير والمتفرد بنعم الظاهرة والباطنة والذي لا يستحق العبادة والذي لا يستحق العبادة إلا هو وأن سائر الخلق ليس عندهم خلق ولا نفع ولا دفع ولا يؤمنوا عن أحد من الله شيئا ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يمتدح به ويثني على نفسه الكريمة من تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده ولا يحكم غيره شرعا ولا جزاء إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. Dari mana tadi negara? Wedu'ul ibadah, gitu ya. Maka Al-Quran mengajak para hamba ila matafarra fi fitarihim wa qulihim. Mengajak para hamba untuk menetapkan apa yang menetapkan apa yang telah ditetapkan, ya, pada di fitrah mereka dan akal mereka. Min annal mutafarrida, yaitu menetapkan apa, bahwa al-mutafarrid, ya, bahwa zat yang bersendirian, yang esa, ya, itu Allah Taala bil khalqi, yang menciptakan, mentadbiri, mengatur alam semesta, al mutafarrid bi ni'ami adh-dhahirati wal batinah, dialah Allah Taala semata, ya, yang memberikan nikmat-nikmat yang sangat banyak, yang zahirah, yang nampak maupun yang tidak nampak, wal batinah. Bahwa alladzi la yastahiqqu al-ibadata illa huwa, dan dialah yang tidak ada yang berhak untuk mendapat, untuk diberi, memberikan ibadah kepadanya kecuali hanya kepada Allah. kepada yang tidak ada layak untuk mendapatkan peribadatan kecuali dia. Wa anna sa'irul khalqi laisa indahu khalqun wala naqun wala daqun. Sedangkan seluruh makhluk mereka tidak memiliki penciptaan, manfaat maupun mudarat. Wala yughnu an ahadin min Allahi syai'. Mereka semua tidak akan sanggup menyelamatkan siapapun dari Allah sedikit pun. Ya, wa yad'uuhum aidan ila hadzal asl. Dan mereka pun juga ya, para nabi mana tadi? Menyeru kepada landasan ini. Bima yatamaddah bihi wa ismi ala nafsihi al-karimah. Ya. Ya, Al-Qur'an jadi mengajak semua manusia bertauhid secara murni yang dijadikan Allah sebagai sarana manusia untuk memuji, menyanjungnya, menyanjung Allah. Ya, menyanjung Allah yang karimah pada dirinya yang karim, karimah yang mulia. Ya, ya. Minta marubihi berupa mengesakannya. Ya. Al-Azamah dengan berbagai sifat keagungan. Wa yuqarriru hadha at-tauhid, dan Al-Qur'an menetapkan tauhid ini. Eh, kelewat ya? Hah? Kelewat? Maju. Mana lagi sekarang? Minta baru di sifatil adamah wal majdi, yaitu berupa keesaannya dalam sifat-sifat yang agung, ya. Mengesakan Allah dalam sifat-sifatnya yang agung, wal majdi yang kemahamuliaannya, wal jalal ya. yang kemuliaannya, kemudian yang jalalnya, yang tingginya, wal kamal yang sempurnanya. Wa anna man lahu hadzal kamal mutlaq, ya, dan sesungguhnya Allah lah yang memiliki, dan sesungguhnya siapa yang memiliki kesempurnaan yang mutlak ini, alladzi la yusyarikuhu fihi musyarikun, yang tidak ada satu sekutu pun yang mampu menandinginya, ya, ahaqqu, dialah yang paling berhak, man ukhlisallahu al-a'malu adh-dhahirah wal batinah, maka dialah yang paling berhak ya untuk dimurnikan ibadah kepadanya, ya, ibadah yang zahir maupun yang ibadah yang batin. Wa yuqarriru hadza tauhid, Al-Qur'an pun menetapkan tauhid ini, ya, namun wal hakim, ya, bahwasanya Al-Qur'an lah yang menjadi hakim, Allah lah yang menjadi hakim. Wa la yahkumu ghairuhu syar'an wa la jazaa'. Ya, maka ya, kata beliau, yahkumu ghairuhu, selainnya tidak boleh memberikan hukum syar'i, tidak boleh memberikan hukum syar'i wala jazakan maupun hukum jaza, ya, hukum balasan, tidak boleh menetapkan keputusan dan balasan. Al-hukmu inil hukmu illa billah, ya, amara Allah, amara an la ta'budu illa iya. Keputusan itu tidak lain, hukum itu adalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Allah. Nah, kemudian ya, dibaca lagi siapa sih? Ya, Nugraha tahu sudah. Ya, Nugraha. Maqala utaratan yukarrilu hadha lidikri mahasinil tauhidi. فأنه الدين الوحيد الواجب شرعا وعقلا بدان saya cemukan ngantuk. Mana tadi? Sampai mana? Hah? Watarata. Sudah dibaca belum? Ayo baca lagi. Watarata yuqarriru hadza li dhikri mahasin at-tauhid wa annahu ad-dinu al-wahidu al-wajibu syar'an wa aqlan wa fitratan ala jami'il abidi wa yadhkuru masawi' asy-syirki masawi' asy-syirki wa qubhahu wa ilala uquli ashabihi ba'da istilali adyanihim wa taqliba afidatihim wa kaunahum fi syakkin wa amnin marijin wa taratan yada'u ilaihi bilikri ma rattaba alaihi minal jazari al-husni fi dunya wal akhirati wal hayati al-tayyibati fi dawri al-talati wa ma rattaba ala fiddihi min al-ukhubati al-ajilati wal-ajilati fidduriya fil terus wa kaifa kanat ad-dur jama' dari dar ya dur jama' dari dar terus wa kaifa kanat awaqibuhum aswa'a al-awaqibi wa syarri wa syarruha syarru itu sama kayak asyarru terus syarruha wa bil jumlati fa kullu khairin ajilun Fa kullu khairin ajilin wa ajilin fa innahu min thamarati at-tauhid wa kullu syarrin ajilin wa ajilin fa innahu min thamarati biddihi Allah a'lam. Baik, barakallahu fiik. Nah. Ya. Ini enggak ada jumatan kan? Tenang aja kita insyaallah. Ya. Kata beliau wa taratan yuqarriru hadza bi dzikri mahasin tauhid. Ya. Terkadang Al-Qur'an menetapkan tauhid yaitu dengan menyebutkan kebaikan tauhid, wa annahu ad-dinu al-wahidu al-wajibu syar'an wa naqlan wa fitratan. Ya, bahwasanya tauhid merupakan ya agama yang wahid. Ya, agama yang satu. Yang wajib secara syariat wa naqlan ya. Yang wajib secara syariat maupun naqal. Naqal di sini maksudnya ya kutipan-kutipan berdasarkan ya, keterangan Al-Qur'an hadis wa fitratan maupun yang sesuai dengan fitrah ala jami'il abidi kepada seluruh para hamba. Ya, wa yadhkuru dan Al-Qur'an terkadang menyebutkan masawi asyirki, berbagai keburukan kesyirikan, wa kubahu dan kejelekannya. Wa ikhtilala uquli ashabihi. Ya. Dan Al-Qur'an menyebutkan ya, ikhtilal kecacatan akal logika para pelakunya. Ba'da ikhtilali adyanihim. Setelah disebutkan cacatnya buruknya agama mereka wa taqliba afidatihim dan Al-Qur'an menyebutkan keterbalikan afidah mereka ya akal mereka akalnya terbalik wa kaunahum dan Al-Qur'an menyebutkan bagaimana kondisi mereka fi syakkin dalam keraguan wa amrin marijin dan dalam perkara yang menggoncangkan ya. Marij maknanya kolak atau mutorib. Jadi dalam ya, perkara ya, dalam hal yang membuat mereka resah, ya, goncang. Wa taratanya nuilai bidik lima rotaba alaih min al jazai al husni fi dunia wal akhirah. Ya terkadang Al Quran ya mengajak kepada tauhid dengan menyebutkan balasan yang dampak yang akan diperoleh ya balasan yang baik di dunia dan di akhirat kalau bertauhid alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah itu di Al-Qur'an menyebutkan itu ya, kebaikan tauhid, dia dapat keamanan di dunia di akhirat, dia dapat hidayah di dunia. Taib. Kemudian wal hayatil thayyibah, kehidupan yang baik. Fiduri sadasi, di tiga kehidupan. Kehidupan apa kalau tiga kehidupan? Fidur, di negeri yang tiga. Negeri dunia. Satu lagi apa? Barzakh. Satu lagi apa? Hah? Apa? Akhirat. Ya. Baik. Mana lagi? Wa marattaba 'ala diddihi min al-'uqubat, dan Al-Qur'an menyebutkan dampak akibat dari lawan tauhid yaitu kesyirikan berupa hukuman-hukuman al-ajilah wal ajilah. Ya, al-ajilah di dunia, ajilah akhirat. Ya. Wa kaifa kanat awaqibuhum aswa al-awaqib wa syarha. Dan bagaimana ya hukuman, dampak-dampak yang ya, pelaku kesyirikan tersebut ternyata lebih buruk ya, adalah aswa al-awaqib, adalah seburuk-buruk hukuman, dampak dan yang paling jeleknya. Ya, lihat kesyirikan Allah sebutkan innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah, siapa yang berbuat syirik Allah haramkan surga bagi dia. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih, Allah tidak mengampuni dosa syirik, apalagi amalannya terhapus. La yaghfiru an yushraka bih amaluk, seandainya kau berbuat syirik amalmu terhapus. Ya, kekal di neraka. Allah sebutkan sejelek-jeleknya makhluk. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sampai Allah sebutkan ulaika hum syarrul bariyah. Sejelek-jelek makhluk Allah sebutkan ulaika, ya. Ulaika kalanam bal hum adol. Mereka seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat. Wah, disebutkan di Al-Qur'an bagaimana keburukan mereka. Wabil jumlah, nah maka kesimpulannya adalah fakullu khairin ajilin wa ajilin, maka semua kebaikan dunia dan akhirat, fa innahu min samarati tauhid, maka ini semua merupakan buah dari tauhid. Wa kullu syarrin ajilin wa ajilin, semua keburukan di dunia akhirat, fa innahu min samarati diddih, maka ini merupakan hasil buah dari lawan tauhid yaitu kesyirikan. Wallahu a'lam. Ya, taibarakallahu fiik. Terus masuk ke kaidah ketujuh, al-qaidatus sabi'ah. Ya, fi thariqatil Qur'ani fi taqriri nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana metode Al-Qur'an dalam menetapkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Fadl dibaca sini. Ya, Refi baca Pi. Udah baca semua berarti ya. كمال صدقه صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه، وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء فهي في محمد صلى الله عليه وسلم، وما نزه عنه من نزه تشديد زين، وما نزه عنه من نواقص ومن نواقص والعيوب، فمحمد أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه، وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع، وكتابه مهيمن على كل الكتب، وجميع محاسن الأديان والكتب قد جمعها هذا الكتاب وهذا الدين، وفاق عليها بمحاسن وأوصاف لم توجد في غيره، وقرر نبوته بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا جالس أحدا من أهل العلم بالكتب السابقة، بل لم يفاجئ balam yufajak an-nasu balam yufajak an-nasu hatta hatta ja'ahum bihadzal kitabi alladhi lam yajtama' bil insi wal jinni 'ala ayyatu mimithlihi ma ataw wala qadiru wala huwa istita'atihim walau kana ba'dhum li ba'din zahiran terus wa annahu muhal impossible muhal jangan mahal kalau mahal lawannya murah muhal ya impossible wa annahu muhal ma'a hadha ay yakuna min tilqa'i nafsihi aw mutaqawwi aw mutaqawwili aw mutawahhimi wa annahu muhalun ma'a hadha ay yakuna min tilqa'i nafsihi ya aw mutaqawwilun itu maksud ke muhal terus aw mutawahhimun fi ma ja'a bihi memang min tilqa'i nafsihi ay yakuna min tilqa'i nafsihi hanya pun au takhawilun ana jawab terus wa a'ada fil qur'ani wa abda fi hadha al-tawqi wa qarrara dhalika bi annahu yukhbiru bi qasas al-anbiya'i as-sabiqin mutawwalan hal mutawwalatan mutawwalatan 'ala al-wajhi al-waqi'i alladhi la yastadibu fihi ahadun baik cukup sampai sini. Itu metode Quran dalam menetapkan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaidah ketujuh. Hadzal aslul al-kabiru, maka ini adalah ya, landasan atau kaidah yang besar qarrarallahu bi kitabih, yang Allah menetapkan kenabian Nabi sallallahu di kitabnya di Al-Qur'an bituruk, dengan berbagai jalan atau metode al-mutanawiyah yang beragam, ya. Artinya Allah menyebutkan ketetapan kenabian Rasulullah SAW dengan berbagai cara. Allati yu'rafu biha, yang dengannya, dengan berbagai metode yang Allah sebutkan tersebut, yu'rafu dapat diketahuilah kamalu sidqihi SAW. Bagaimana kesempurnaan, kejujuran Nabi SAW. Fa'akhbara, dan Allah pun mengabarkan annahu saddaqal mursalina, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga membenarkan para rasul sebelumnya. Ya, wada'a ila ma da'aw ilai, dan rasul kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mendakwahkan apa yang mereka para nabi dakwahkan. Al-anbiya'u ikhwah da'watuhum wahidah. Para nabi bersaudara, dakwah mereka satu. Allah sebutkan secara jelas, ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, ini umum, ya, ini umum. Sungguh kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul, semua rasul. Ada yang budullah wajtanibu taghut. Nah, ini dakwahnya. Mengajak manusia beribadah pada Allah dan menjauhi taghut. Ini dakwahnya sama. Ya. Wa anna jami'al mahasini allati fil anbiya, dan bahwa semua kebaikan-kebaikan yang ada pada para nabi, fahiya fi Muhammadin sallallahu, maka semua kebaikan tersebut juga ada pada Nabi Muhammad sallallahu. Wa manuzzihu anhu min anawaqis wal uyubi, dan apa yang di, yang para nabi mereka di apa namanya, disucikan dari segala hal-hal yang sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat aib, yang memiliki sifat celah, sifat negatif. Fa Muhammadun aulahum, maka nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah yang lebih utama, ya. Wa ahaqquhum, yang lebih berhak bihadza tanzih, ya, yang lebih berhak daripada mereka dari pensucian tersebut, ya, dari berbagai hal, sifat-sifat negatif, sikap-sikap yang kurang, sikap uyub, ya, yang cacat dan seterusnya. Wa anna syari'atahu muhaiminatun 'ala jami'i syara'i, dan bahwasanya syariat Nabi Muhammad SAW itu memelihara semua seluruh syariat-syariat yang ada. Wa kitabu wa kitabahu, ma'tuf ka syariah, ya. Wa kitabahu, dan kitab beliau itu Al-Qur'an, muhaiminun, itu memelihara 'alal kutubi, atas semua kitab, ya, atas semua kitab. Fa jami'u mahasinil adyani wal kutubi qad jama'a hadzal kitabu wa hadzal dinu, maka semua kebaikan agama-agama terdahulu dan semua kitab-kitab terdahulu, maka Al-Quran ini, kitab ini Al-Quran ini dan agama ini telah menghimpunnya, ya, disempurnakan semua. Wafaqo alaiha, bahkan lebih itu semua, bimahasina, dengan berbagai kebaikan. Wa ausafin, dan dengan berbagai sifat-sifat. Lam tujad fi ghairihi, yang tidak terdapat pada selainnya. Aduh capek ya. Haus juga nih malam ngomong dari tadi. Allah musta'an. Wa qarrara nubuwwatahu bi annahu ummiyun la yaktubu wa la yaqra. La yaktubu wa la yaqra. Dan Al-Qur'an menetapkan kenabian beliau bahwasanya beliau adalah ummi. Ya, yaitu orang yang tidak bisa nulis, tidak bisa baca dan diketahui oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Ya. Jadi ketika musyrikin Quraisy sudah paham Rasul ini enggak pernah safar kemana pun, enggak pernah safar. Enggak bisa baca, enggak bisa tulis, enggak pernah safar. Kalau Rasulullah SAW pernah safar, mereka curiga jangan-jangan ketika safar belajar. Ya, maka ketika jadi nabi langsung membawakan Al-Qur'an dengan sefasih-fasih ucapan. Orang Arab ahli bahasa Arab tetapi ternyata kalah fasih orang Arab saat itu. Maka bingung musyrikin Quraisy. Ini benar nih dia nih. Kalau ternyata Rasulullah dulu pernah bisa baca tulis, mereka akan mengatakan, oh ini karangan dia. Atau kalau Rasulullah SAW pernah safar, oh dulu mungkin pernah. Ketika safar belajar. Musyrikin Quraisy tahu Rasulullah SAW pernah safar waktu kecil ikut Abu Talib ke Syam berdagang. Ingat gak ketika berjumpa dengan pendeta? Itu aja, ketika masih kecil bapak-bapaknya gak belajar. Belajar apa orang dagang masih kecil juga. Nah, barakallahu fiik. Ya, mana lagi tadi? Wala jalasa ahadan min ahli ilmi bil kutubis sabiqati. Dan Rasulullah SAW tidak pernah bermajlis dengan seorang pun dari kalangan ahli ilmu, ulama yang mengetahui kitab-kitab terdahulu. Ya. Cuman sekali aja, itu pun sudah jadi nabi. Itu pun sudah jadi nabi ketika beliau pulang dari Gua Hiro dapat wahyu Iqra, ya, ngadu ke istrinya. Istrinya Khadijah binti Khuwailid mengatakan, ayo ke sepupu saya, abang sepupu saya. Dia itu pendeta ahli kitab, ya, berilmu. Siapa namanya? Hah? Warqa bin Nawfal. Ya, radhiyallahu anhu, diberi Islam itu. Karena dia menetapkan kenabian Nabi SAW. Itu aja diceritakan, nah, sampai Warqa bin Nawfal menyatakan bahwa itu Jibril yang datang kepada Musa. Ya. Balam yufajja an-nasu, lam yufajja an-nasu hatta ja'ahum bihadzal kitab. Bahkan manusia masyarakat di Mekah tidak pernah dikejutkan, ya, hingga beliau membawa Al-Qur'an ini. Alladzi law ijtama'at al-insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimitslih ma ataw. Yang seandainya seluruh jin dan manusia mereka bersatu padu semua untuk membuat kitab yang semisal Al-Quran, mereka enggak akan bisa. Walau qadiru, enggak akan sanggup. La huwa fi istita'atihim. Wala huwa fi istita'atihim. Wala kana walau kanu ba'duhum li ba'din tahira. Aduh, udah mulai serat lagi. Ya. Udah mulai serat lagi. Mana lagi tadi? Ya, mana tadi? Ya. Ya. Seandainya mereka saling, ya, bekerja sama satu sama lain, saling membantu, mereka enggak akan mampu. Ya, tidak ada dalam kemampuan mereka. Walaupun sebagian mereka dengan satu sama lain saling zahira, saling membantu. Wa annahu muhalun, dan bahwasanya impossible, tidak mungkin. Ya. Ma hadza yang Al-Qur'an demikiannya mukjizatnya, ternyata Al-Qur'an tersebut ternyata ayakuna min tilka nafsihi. Itu berasal dari nabi. Ya. Berasal dari nabi, enggak mungkin beliau enggak bisa baca tulis. Enggak pernah sapa. Oh, mutakawilun, atau beliau mengadang-adang karena Al-Quran itu ngarang-ngarang sebagaimana tuduhan musyrikin. Ya. Sebenarnya musyrikin itu pun yakin ini Nabi SAW itu benar. Ya. Makanya Allah tegaskan, innahum la yukadzibunaka. Ya. Mereka la yukadzibunak, ya. Mereka tidak mendustakan kau wahai Nabi. Ya. Mereka tidak mendustakan kau. Jadi musyrikin tahu ini Nabi jujur. Orang mereka tahu kok sifat jujurnya Nabi. Makanya ketika mereka berantem berebut naro Hajar Aswad, ya, mereka enggak rela kalau suku lain yang naro. Mesti orang yang mereka ridhoi bersama. Itu siapa? Rasulullah SAW. Dahulu ketika mereka mau safar, mereka titip harta, enggak mau ke istrinya, enggak percaya. Harta ke istrinya, harta ke anaknya, harta ke bapaknya. Titipnya kemana? Ke Rasulullah SAW. Karena mereka tahu. Mereka yang memberi julukan Al-Amin. Ya, yang sangat amanah. Al-Mutawahimun fi maja'abih. Ya. Atau Nabi SAW itu ragu, bingung dengan apa yang beliau bawa. Nah itu loh, ya, enggak mungkin. Wa ada fil Quran, wa abada, dan Allah mengulangi dalam Quran. Dan Allah menampakkannya, memperlihatkannya fi hadza nau pada jenis ini. Qarrara dzalika bi annahu yukhbiru bi qasasil anbiya as-sabiqin. Ya, Al-Quran menegaskan bahwasanya beliau mengabarkan kisah-kisah para nabi sebelumnya. Mutawalatan secara panjang lebar ala wajh waqi', ala wajh waqi', yang sesuai dengan realitanya, yang ahlul kitab tahu kisah itu terdapat di kitab-kitab mereka, ya, kisah Musa, kisah Harun, kisah Isa, ya, kisah Daud, kisah Sulaiman, ada di buku-buku mereka. Baik, marakalah itu. Mana lagi tadi? Nah, kita dulu ya ngaso dulu, capek nih puasa. Aduh. La yastaribu fihi ahadun, yang tidak seorang pun dapat menyangkalnya. Ya. Summa yukhbiru ta'ala. Sampai sini ya. Sampai sini yukhbiru ta'ala. Ya. Nah, lanjut. Fikri, fikri, baca fikri. Lama. Lama kalau kisah Musa mutawalatan, memahum tabija di fitur ibna daina walakirohatam melobi, memahum tabija di fitur bija di fitur biji ibadina ila Musa tamro. Maka mati mau ini, memahum tabija di fitur nafala memahum yang keluar yang, memahum tabija di fitur yang tasilu. Kisah Yusuf, kisah maf'ul bi, wahu mudaf. Yusuf mudafun ilaih. Yusufa wa ikhwatihi, jangan ikhwatahu. Terus. Lam yatamakkan, yatamakkan ahlul, apa irobnya ahlul? Fa'ilnya lam yatamakkan ahlul kitab, ya, fi waqtihi wala man ba'dahum. Terus ala takdzibi fiha wala ma'tuf ka takdzib wala mu'aradatihi. Tayyib, berikutnya. Mana tadi, dari mana? Summa yukhbiru ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan annahu laisa lahu tariqun wa lahu usulun illa hadza. Ya. Ya, illa hadza illa bima atahu Allah min al-wahyi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, menegaskan, menetap mana tadi, mengabarkan bahwasanya tidak ada jalan, ya, tidak ada cara lain yang mesti ditempuh, ya, untuk ilahada, untuk mengetahui kepada hal ini, yaitu bahwasanya Nabi SAW mengabarkan kisah tentang para nabi terdahulu sesuai dengan realita, bahkan sesuai dengan apa yang tertera di buku-buku ahlul kitab, ya, maka tidak ada jalan untuk mengetahui hal ini illa bima atahu Allah minal wahyi, melainkan, ya, melainkan harus ditempuh dengan cara Allah memberikan wahyu kepada beliau. Semisal firman Allah Ta'ala lamma dzakara kisatan Musa, ya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah berfirman menceritakan tentang kisah Musa mutawalatan secara panjang lebar, wama kunta bijanibit tur, ini dibacakan oleh Nabi, ini kan firman Allah dibacakan oleh Nabi, ya, wama kunta bijanibit tur idnadaina walakin rahmatan min rabbika, ya, dan tidaklah engkau wahai Nabi berada di sisi yang sebelah barat, yaitu di sebelah lembah suci tua, ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa, ya, wama kunta bijanibil gharbi id qadaina ila Musa al-amra, ya, tidaklah kau berada di sisi barat itu ketika kami memutuskan pada Musa semua perintah, wama kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryama wama kunta ladaihim id yahtasibun. Wah, ini ayat-ayat kayak begini ini enggak mungkin Nabi SAW membacakannya ngarang. Ahlul kitab bingung, kok tahu dari mana ini? Wah, ini wahyu ini. Ya. Lamma dzakara qissata Yusuf wa ikhwatihi mutawalatan, ketika Allah menyebutkan kisah tentang Yusuf dan saudara-saudaranya secara panjang lebar dibacakan oleh Nabi. Wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Padahal wahai Nabi, kamu tidak berada di sisi mereka ketika mereka ajma'u berkumpul untuk mengatur siasat, ya, memasukkan Yusuf ke sumur tentunya, ya, mengatur siasat perkara mereka, wahum yamkurun, ketika mereka sedang berbuat makar tipu daya. Fahadihil umur wal ikhbarat, maka berbagai perkara ini, wal ikhbarat, dan berbagai informasi-informasi ini, al-mufassalah, yang terperinci, allati yufassiluha tafsilan, yang Nabi SAW merincinya dengan perincian lam yatamakan ahlul kitab, yang ahlul kitab menjaga sanggup, alladzina fi waqtihi, ahlul kitab yang ada di zaman beliau, walaman ba'dahu, maupun yang setelah beliau, ala takdzibihi, mereka enggak sanggup lagi untuk mendustakannya, fiha, tentang hal ini, wala mu'aradatihi, tidak mampu lagi untuk menyangkanya. Maka ini adalah min akbaril adillah, merupakan dalil-dalil terbesar, ala annahu rasulullahi haqqan, bahwasanya beliau adalah benar-benar rasulullah, benar-benar rasulullah. Sudah jam berapa ini? Sudah jam berapa? Adzan Jumat. Hah? Sudah, berarti sampai sini aja dulu, ya. Capek juga nih dari tadi, serak, kagak ngopi, kagak minum air. Alhamdulillah, ya. Semangat kalau dihentik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.